jam jam dararam. Aku merasa tak menentu waktu berkenalan denganmu. Tetapi sayang, hanya selintas aku lihat wajahmu. Aku kan senang bila sekali lagi kita bertemu. Pernahkah di kau mengenangkan pertemuan kita dahulu? Mungkinkah di kau mengharapkan bertemu lagi denganku? Pernahkah